Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maknyu Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi belajarnya bagi teman-teman yang pegang kitabnya silahkan lihat halaman 126. Karena ini lanjutan saya langsung bacakan lalu saya berikan penjelasan di sini dengan singkat, padat dan jelas. Wa'lam anna li af'al hadzal bab thalathatu ahkam. Al-awwalu al-i'mal wa huwa al-aslu wa huwa waqi'un fil jami'. الثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه نحو زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت وهو جائز لا واجب وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله والمتوسط بالعكس ولا يجوز إلغاء العامل. Nah, ini dibaliknya nanti ya di halaman berikutnya. Sampai sini dulu saya berikan penjelasan. Nah, saya berikan judul Ahkam Zonna wa Akhwatiha, hukum-hukum zonna dan saudara-saudaranya. Kalau di sini dikatakan anna li af'al, ya, fi'il-fi'il hadzal bab salah satu ahkam, fi'il-fi'il yang ada di bab ini, fi'il-fi'il bab ini ada tiga hukum, ya, ada tiga hukum. Satu al-i'mal, yaitu beramal. Ini asalnya memang ya di sini dikatakan bahwa al-aslu. Kemudian yang kedua al-ilgha yaitu tidak beramal, yang ketiga at-ta'liq. Apa itu ta'liq? Nah, nanti saya jelaskan. Al-i'mal wa huwa al-aslu, ini adalah asal, wa huwa waqi'un fil jami', dan yang terjadi di semuanya. Contoh saya dua saja contohnya, yaitu di af'al qulub dan af'al at-tasyir. Zonantu zaidan qa'iman, zonantu fi'il fa'il, zaidan maf'ul pertama, qa'iman maf'ul kedua. Aku kira Zaid berdiri. Ini beramal normal ya, tidak perlu panjang lebar. Wattakhadzallahu Ibrahim khalila, in ittakhadza fi'ilnya, ini af'al tafsir, Allah fa'ilnya, Ibrahim maf'ul pertama, khalila maf'ul kedua. Allah menjadikan Ibrahim khalila, kekasih. Kemudian hukum yang kedua al-ilgha. Apa itu ilgha? Ibtalul amali, membatalkan amal lafzan secara lafad, wa mahallan dan juga mahalnya. Ya, kenapa batal? Lidhafil amil, karena lemahnya amil, bitawassutihi, dengan berada di tengah, bainal mubtada wal khobari, di antara mubtada dan khobar, au ta'akhurihi anhuma, atau berada di akhir daripada keduanya. Contoh, Zaidun zonantu qa'imun, mana amilnya? Amilnya zonantu, ini fi'ilnya kan? Nah, ini berada di tengah. Ya, karena amilnya berada di tengah, maka amalnya batal. Nah, sehingga zonantu ini tidak lagi menasobkan mubtada dan khobar yang biasanya disebut sebagai maf'ul. Lantas Zaidun di sini sebagai apa? Zaidun kembali ke posisi semula, yaitu sebagai apa? Sebagai mubtada, qa'imun sebagai khobar. Zonantu fi'il fa'il batal amaluha, Zaidun mubtada, qa'imun sebagai khobar. Ini yang di tengah. Bagaimana yang di akhir? Contohnya Zaidun qa'imun zonantu, ya. Zonantu fi'il fa'il batala amaluha, tidak lagi menasubkan. Kemudian Zaidun kembali ke posisi semula sebagai mubtada, qa'imun sebagai khabar. Ini yang disebut dengan ilgha, tidak beramal. Baik itu amilnya di tengah ataupun di akhir. Kemudian yang ketiga, hukumnya at-ta'liq. Apa itu ta'liq? Wahuwa ibtalul amali lafzan la mahallan. Nah, ini membatalkan amal. Amal apa? Amal zonna dan saudara-saudaranya. Apa yang batal? Yang batal lafzon, ya, lafadnya saja. La mahalan, mahalnya tidak. Nah, berarti dia masih punya mahal, yaitu fi mahalin nasbin maf'ul li hadhil af'al. Kenapa batal li? Kenapa batal bi maji'i ma lahu sadrul kalam ba'dahu? Karena datang sesuatu yang punya sadrul kalam setelahnya. Setelahnya apa? Setelah fi'il-fi'il ini. Nah, apa saja yang datang setelah fi'il-fi'il ini yang menjadikan fi'il ini batal amalnya secara lafad? Yang pertama adalah lam ibtida. Nah, jadi kalau ada lam ibtida setelah fi'il ini, maka fi'il ini batal amalnya, ya, secara lafzon. Contoh, zonantu la zaidun qa'imun, lam di sini namanya lam ibtida. Zonantu fi'il fa'il. Alam di sini lam ibtida, kemudian Zaidun kembali ke posisi semula itu sebagai mubtada, qa'imun sebagai khobar. Meskipun ini mubtada, tapi dia punya mahal. Mubtada kan marfu, nah, tapi dia punya mahal. Ya, Zaidun ini mubtada marfu'un fi mahalli nasbin maf'ul li dhonantu, maf'ul pertama ya. Kemudian qa'imun ini sebagai khobar marfu fi mahalli nasbin, ya maf'ul kedua daripada dhonantu. Ah begitu ya. Jadi lafadznya ini ya tidak ternasobkan oleh dhonantu tapi mahalnya ternasobkan. Yang kedua, kalau ada makna fiyah setelah fi'il ini. Ya contoh laqad 'alimta ma haula yantiqun. Ya, sungguh kamu tahu. Nah, di sini apakah ini faedahnya lil yakin atau li rojan? Ini lil yakin ya sepertinya karena alima ini banyaknya lil yakin. Silakan lihat lagi video sebelumnya. Sungguh engkau tahu ya, ma haula yantiqun, tidaklah mereka berbicara ya. Ma dari sini ya. Laqad ya biasa ini taukid, kemudian alimta ini fi'il fa'il yang batal amalnya secara lafdzon. Kemudian ma ini makna fiyah, ha litunbih, ula'i ini mubtada yang tiqun fi'il fa'il khobar. Nah, kemudian mubtada ini punya mahal, yaitu mahalnya nasob. Kemudian yang tiqun fi'il fa'il ini yang merupakan khobar rehaula ini juga punya mahal. Mahalnya apa? Mahal nasob sebagai maf'ul kedua. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau setelah fi'il ini ada la annafiyah. Alim tu la Zaidun qaimun wala amrun, aku tahu la Zaidun, tidaklah Zaid berdiri dan juga tidak Amr. Alim tu fi'il fa'il batal amalu lafdhan la mahallan, kemudian la ini adalah la annafiyah, Zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Zaidun mubtada fi mahali nasbin maf'ul pertama, qaimun fi khobar marfu fi mahali nasbin maf'ul kedua. Kemudian yang keempat ya, kalau setelah fi'il ini ada in annafiyah. In annafiyah, in yang menafikan. Contoh alimtu in Zaidun qa'imun, aku tahu in tidaklah Zaidun qa'imun, tidaklah Zaid berdiri ya. Ya alimtu fi'il fa'il in ya, in annafiyah Zaidun, kembali lagi ke posisi semula itu mubtada tapi punya mahal fi mahalli nasbin maf'ul pertama qa'imun khobar, punya mahal fi mahalli nasbin khobar. Fi mahalli nasbin maf'ul kedua afan ya. Kemudian yang terakhir ada hamzah istifham setelah fi'il ini. Ya maka fi'il ini batal amalnya secara lafdzan. Alimtu aku tahu ya Zaidun qa'imun, apakah Zaid berdiri, am amrun atau amr. Nah ini alimtu fi'il fa'il hamzah istifham, Zaidun kembali ke semula yaitu mubtada tapi punya mahal fi mahalli nasbin maf'ul pertama qa'imun khobar fi mahalli nasbin maf ul kedua. Nah ini seputar hukum zonna dan saudara-saudaranya. Ada tiga, sekali lagi ada al-i'mal, beramal, berfungsi, dan ini asal ya. Yang kedua al-ilgha, al-ilgha yaitu tidak beramal ya, atau diabaikan amalnya, baik lafad ataupun mahal. Yang ketiga at-ta'liq. Nah, kemarin ada yang komentar apa ta'liq, maksudnya ta'liq itu adalah batal amalnya secara lafad tetapi mahalnya tidak. Nah, itu ta'liq. Baik, silakan kalau ada yang belum paham, tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.